Apakah engkau pernah mendapatkan kebaikan sedikit saja? Atau apakah pernah lewat masa-masa yang nikmat? Maka dijawab oleh hamba tadi, La wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah ya Rabbku. Aku tidak pernah merasakan kebaikan sedikit pun. Aku enggak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Padahal di dunia yang paling nikmatnya ketika dicelupkan sekali saja dalam neraka sudah enggak ada apa-apanya. Sudah lupa dan sudah tidak pernah merasa pernah mendapatkan kenikmatan sama sekali. Hal marra bika, apakah pernah melewati engkau na'imun qat? Dijawab la ya Rabb. Hal ra'aita khairan qad? Apakah kau pernah melihat kenikmatan? La ya Rabb, tidak sama sekali wahai Rabb. Kemudian didatangkan bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Didatangkan orang yang paling sengsara di muka bumi ini. Yang paling sengsara dalam kehidupan dunia. Tetapi dia ahlul jannah. Fayusbaghu fil jannati, maka dicelupkan ke dalam jannah sekali saja, sekali celupan. Kemudian ditanyakan, apakah engkau pernah melewati kesusahan? Qat. Hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika shiddatun qat? Apakah engkau pernah merasakan kesusahan sedikit saja? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan sedikit saja? Apakah pernah lewat dalam masa hidupmu kesusahan, keberatan? Dijawab, la ya Rabb. Tidak demi Allah. Tidak wahai Rabbku. Ma ra'aitu syiddatan qat. Aku enggak pernah merasakan kesusahan apapun. Hilang kesusahan dunia yang paling sengsara, yang paling susahnya. Dengan satu kali celupan dalam jannah, hilang semua. Sebagaimana ucapan An-Nawawi juga rahimahullah, bahwa qatratun minal jannah mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Setetes dari kenikmatan jannah mengalahkan semua kenikmatan dunia. Qatrah minal jannah. Qulina a'azakumullah, qatrah minal jannah, satu tetes surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Adakah seorang yang akhir lebih mementingkan dunia dan meninggalkan jannah? Apakah ada orang yang lebih mementingkan kehidupan dunianya, kenikmatan dunianya, kemudian mengorbankan janji-janji Allah dalam jannah? Tidak. Tidak ada orang yang berakal akan lebih memilih kenikmatan yang sesaat, yang semu, yang fata morgana, kemudian dengan mengorbankan jannah yang khalidina fiha abada. Gak ada orang yang akil seperti itu. Berarti, imma ghairu akil, imma majnun, wa imma dia lupa dan tertipu. Inilah yang terbanyak. Yang maghrur. Maghrur bid dunya. Tertipu dengan kehidupan dunia. Maka Allah katakan, la taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan melalaikan kalian, jangan membuat kalian lupa kehidupan dunia ini. Dan selalu menyatakan, nanti akan bertaubat, nanti saya akan ngaji, nanti saya akan beribadah, nanti saya akan. Selalu berkata dengan taswif. Taswif dari syaitan. Saufa. Saya akan berbuat. Sekarang nikmati dulu dunia, nanti di akhir hidup kita akan. Min aina ta'rif. Dari mana engkau tahu kalau engkau akan hidup panjang? Dari mana engkau tahu kalau engkau besok tidak mati? Alhamdulillah, gak ada seorang pun tahu bahwa besok dia masih bisa hidup. Wallahu ta'ala alam. Ajal kita di tangan Allah dan kita tidak melihat tanggalnya, tidak melihat tahunnya, tidak melihat kapan ajal itu datang. Wa idha ja'a ajaluha, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kalau datang ajal, gak akan ditunda sedikit pun dan gak akan dimajukan. Gak berubah, gak bergeser. Kok yakin kalau engkau akan panjang umurnya? Nanti saja kalau kita sudah tua. Apakah yakin engkau akan mencapai umur tua? Ajib. Maghrur. tertipu dengan bayangannya sendiri, tertipu dengan gambaran otaknya sendiri. Qanibrina azakumullah. Rasulullah SAW juga membandingkan dunia dengan akhirat. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Kata Nabi SAW, diriwayatkan dari Mustawrid Ibn Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang yang memasukkan jarinya ke lautan kemudian diangkat kembali. Seberapa yang melekat di tanganmu? Seberapa yang terbawa dengan tanganmu dari air laut itu? Itulah dunia dan air lautnya seluruhnya. Itulah akhirat, jannah. Perbandingan yang sangat-sangat jauh sendiri. Sangat jauh sekali. Kalau bicara masalah dunia, mereka paling pandai. Mau keuntungan yang 1 juta atau keuntungan yang 500? Ya 1 juta. Wah, cerdas sekali, Masya Allah. Mau yang 2 juta apa yang cuma 200? Ya jelas 2 juta dong. Kok cerdas? Tapi kenapa berbicara tentang masalah hak, masalah din, masalah iman, masalah jannah wan nar, bahwa surga akan kekal dalamnya selama-lamanya, sedangkan kenikmatan dunia sesaat. Mau pilih mana? Kalau teori dia akan jawab pilih akhirat. A. Lulus dia. Kalau teori. Tapi ketika dihadapkan dalam satu masalah. Ini akhirat, ini dunia. Apa jawabnya? Ya akhirat kan bisa besok-besok. Ya nanti. Masalah akhirat kan bisa nanti akhir. Kita ketika tua bisa bertaubat. Kita bisa mengatakan pada Allah begini dan begitu. Selalu jawabannya seakan-akan dia tahu kapan dia mati. Selalu jawabannya seakan-akan dia tahu kalau dia umurnya sampai nanti tua. Dari mana kamu tahu? Hadirin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Dan mati ketika datang ajalnya tidak akan bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Dan kematian sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, khabta ashwa'a man tusib tumithu wa lam tukhti' tu'ammar wa tahrami. Kematian itu datang tanpa ada pemberitahuan dan datang seperti unta yang buta. Tidak bisa ditebak. Kadang sana, kadang kemari. Orang yang sehat tiba-tiba mati. Orang yang sakit yang hampir mati, tidak mati-mati. Orang yang dalam keadaan dia sudah tua, masih terus diberi oleh Allah umur. Sedangkan ini yang masih gembira ria di masa mudanya, tiba-tiba mati. Tumithu walam tuqti. Dia akan mematikan dan enggak akan salah. Enggak akan salah, ajalnya tepat pada waktunya. Yang ini yu'ammar wa yahrami. Yang ini diberi umur panjang. Yang ini datang ajalnya tepat dan tidak akan salah. Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh ajal-ajalnya. Fi lauhil mahfuz. Sebelum ciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan malaikatnya untuk mencatat ketika kita masih di rahim ibu kita. Uktub, tulis 4 perkara. Tulis ajalnya, tulis kehidupannya, tulis. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti melihat gunung yang akan menimpanya. Tetapi mereka-mereka yang kurang iman melihat dosanya seperti lalat di hidungnya. Fayaf'alu hakadha biyadihi fatar. Seorang yang lemah imannya, orang munafik atau orang-orang yang dha'iful iman, melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia begitikan hakadah, kemudian terbang. Ini sepele sekali. Sebagaimana ucapan sahabat kepada para tabi'in, kalian melihat dosa-dosa kalian seperti lalat yang hinggap di hidung kalian, kemudian kalian berbuat hakadah, kemudian terbang. Padahal dosa yang sama, kami melihatnya di masa kami seperti gunung yang akan menimpa kami. Mereka sangat takutnya. Tidak menganggap remeh, gampang nanti besok bisa bertaubat. Tidak apa-apa, sekarang kita cari keuntungan dulu. Nanti kalau sudah kaya kita akan bisa berbuat ini, berbuat itu, ibadah ini, ibadah itu, taklim, cari ilmu. Gampang itu bisa. Khon ibn a'azakumullah. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW pernah berjalan di pasar bersama para sahabatnya. Wan nas kanafatai. Manusia mengiringinya di kanan dan di kirinya. Mengiringi Rasulullah SAW. Famarra bijazzin asak mayyit. Tiba-tiba didapatkan anak kambing cacat telinganya, kecil, mati. Fatanawalahu fa'akhadha bi'udunihi. Diambil oleh Nabi, diangkat. Bayi kambing ini tadi, yang cacat tadi ini tadi. Ayyukum yuhibbu an yakun hadhihi lahu bidirham. Siapa yang mau di antara kalian membeli ini satu dirham? Wa qalu ma nuhibbu anna lana bi syai'. Wa man nasna' bihi? Ya Rasulullah, kami enggak menginginkannya sama sekali. Apa yang kami perbuat dengan bangkai itu tadi? Tsumma qala atuhibbuna annahu lakum. Kalau gitu ini gratis buat kalian. Enggak perlu satu dirham. Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban annahu asak. Ya Rasulullah, kalaupun kambing ini masih hidup atau anak kambing ini, anak ternak ini masih hidup, itu adalah aib, hina, cacat. Fa kaifa huwa mayyit, apalagi mayyit. Kami enggak membutuhkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa wallahi la dunya ahwan ala Allahi min hadha alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sungguh demi Allah, dunia ini lebih rendah, lebih hina dari bangkai anak kambing cacat ini tadi. Ahwan alaikum. Lebih hina, lebih rendah daripada benda ini. Wa hadha rawahu Muslim fi sahihi. Ini juga sahih. Lihat kalau Muslim, lihat gambaran dari Nabi SAW ketika ditawarkan satu dirham, mereka kaget-kaget, satu dirham gratis kami nggak mau. Tapi kenapa kita mengejar-ngejar dunia sampai melupakan akhirat, melupakan talabul ilm, melupakan ibadah, melupakan sunnah, melupakan tauhid, bahkan sampai na'udzubillah menjilat-jilat orang-orang kafir ingin mendapatkan keuntungan dunia dari mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada apa dengan dunia? Seberapa dunia di mata kalian? Ya hadza, sampai engkau menjilat dan memuji orang-orang kafir ingin mendapatkan keuntungan. Emang ngasih berapa si kafir ini tadi? Ngasih berapa? 1 miliar? Triliun? Dunia dan seisinya sekalipun kalah dengan qatratan minal jannah. Kalah dengan rokaataini qablal fajr. Kalah dengan 2 rokaat sebelum fajr. Sebelum salat subuh. Sunnatul fajr. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat. Apakah tidak yakin? Ucapan Rasulullah SAW. Qul inna a'udzubikumullah, karena jannah setetes saja sudah mengalahkan dunia dan seisinya. Maka shadaq Rasulullah. Wa huwa shadiqul masduq sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul inna a'udzubikumullah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban la sarrani alla tamurra alayya thalath layalin wa 'indi minhu syai." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh kalau aku memiliki satu gunung Uhud emas, sungguh akan menggembirakan aku kalau harta yang segunung Uhud itu tidak lebih dari 3 hari menetap di sisiku. Aku suka, aku gembira kalau uang itu segera digunakan fisabilillah, segera digunakan di jalan Allah sampai tidak tersisa di sisiku sedikit pun, kecuali sesuatu yang arsuduhu lidin, kecuali yang aku pakai untuk agama." Ini pun muttafaqun alaih. Tidak menimbun yang la yanfa', harta yang bermanfaat adalah harta yang terpakai. Harta yang bermanfaat, harta yang disedekahkan, harta yang bermanfaat adalah harta yang digunakan. Adapun yang tertimbun, apa manfaatnya? Apakah kamu merasakan sesuatu? Tidak. Illa at-takatsur. Tidak merasakan apa-apa kecuali takatsur, merasa bangga saya sudah kaya. Hanya bertumpuk saja. Satu gunung emas, satu gunung perak, satu gunung pakaian, satu gunung ini, satu gunung itu. Apa faedahnya? Tetapi ketika dipakai, baru terpakai. Untuk kepentingan pribadi baru terasa, wah enak, sedikit yang terpakai. Selebihnya, ada dan tidak adanya sama. Qul inna a'udzubikumullah. Tetapi kalau dia sedekahkan harta itu tadi, dipakai apa yang dipakai, dimakan apa yang dimakan untuk membantu kamu ibadah, selebihnya kamu sedekahkan, maka ini barakallahu fikum tidak akan hilang selama-lamanya. Akan terus menerus kekal sampai hari kiamat. Rasulullah SAW pernah menyembelih seekor kambing. Dan mengatakan pada istrinya, "Bagikan pada tetangga." Beliau pergi. Ketika pulang, "Hal baqiya syai'?" Masih sisakah sedikit? Adakah sisanya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma yabqa minhu syai' illa hadza." Tidak tersisa sedikit pun kecuali ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dibalik oleh beliau. Semua tersisa kecuali ini. Apa makna yabqa? Tersisa atau dengan mana baqa? Kekal. Hal yabqa minhu syai? Dijawab, la yabqa illa hadza. Kata Nabi membesarkan hati Aisyah, kullun yabqa. Semuanya tersisa kecuali ini yang akan habis dimakan. Iya kan? Karena dimakan habis. Tetapi yang dibagikan itu yabqa ila yaumil qiyamah. Yabqa, akan terus kekal sampai hari kiamat. Dan akan ada balasannya dalam jannah. Akan ada hitungannya dalam timbangan. Akan ada nanti melihat bagaimana catatan-catatannya. Kullun yabqa illa hadha. Mayan kusumalun min sadaqah. Atau layan kusus sadaqatun min mal. Dalam lafaz. Nggak akan berkurang harta dengan sadaqah. Kau muslimin yang saya hormati. Karena Allah akan berikan berkah, Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan ganti. Man taraka syai'an lillahi 'awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kaum muslimin yang saya hormati. Qala, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Unzur ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan melihat pada orang yang di atas kalian. "Fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Muttafaqun 'alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Karena itu akan mendukung engkau untuk bersyukur. Akan mendukung engkau untuk merasakan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Masih ada orang yang lebih sengsara dari saya. Masih ada orang yang lebih berkekurangan dari saya. Qadifidina azakumullah. Ada seorang yang merasa kekurangan. Tiba-tiba anaknya datang dari pondok pesantren tertentu dan mengatakan pada bapaknya, "Bi, Masya Allah, Abi sudah kaya," katanya. Terkejut abinya. "Sudah kaya, nak?" "Iya, Abi kaya." "Kenapa?" "Karena dia di pondoknya melihat rumah-rumahnya, guru-gurunya, rumah tetangganya, semuanya gubuk-gubuk derita. Melihat rumah abinya bagus. Padahal abinya sedang merasa kekurangan, merasa sengsara, merasa miskin." Maka dia berpikir, iya, berarti masalah kaya dan kecukupan itu relatif. Tergantung melihatnya kemana. Kalau melihatnya ke atas, betapa sengsaranya saya. Tapi kalau melihatnya ke bawah, wah, betapa nikmatnya saya. Maka unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Maka kalian akan bersyukur. Tetapi kalau melihat orang yang di atas kalian, gak akan pernah puas. Akan selalu mengatakan, "Saya kurang ini, saya kurang itu, saya kurang ini, saya kurang itu." Dan terus mengejar-ngejar dunia, karena selalu yang dilihat di atasnya. Ketika gak punya rumah, enaklah si fulan punya rumah. Saya kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Ketika dia dapat rumah, wah, rumah saya sempit sekali, si fulan rumahnya bagus, luas. Ketika dia punya rumah yang luas, melihat yang di atasnya lagi, si fulan sudah punya mobil, si fulan sudah begini, sudah begitu. Terus, kapan akan berakhir? Ini yang dikatakan dengan ghurur, mata'ul ghurur. Perhiasan dunia itu menipu. Menipu. Kamu sudah dapat, tapi kamu merasa belum dapat. Kamu sudah cukup, merasa belum cukup. Itu adalah tipuan-tipuan dunia. Karena engkau melihatnya ke atas. Unduru man huwa asfala minkum. Lihat orang yang di bawah kalian. Seberapa kalian sengsara, seberapa berkekurangan, lihat di bawah kalian. Qanudina azakumullah. Sahabat yang mulia, Salman al-Farisi. Rumahnya hanya cukup untuk dia tidur. Kalau berdiri, tidak cukup. Duduk dan tidur. Isinya hanya bejana untuk wudunya dan beberapa alas tidur. Sahabat yang lain bahkan pakaiannya bergantian. Kalau sedang dicuci, dia tunggu di dalam kamarnya sampai kering, baru dia pakai kembali. Qulimna azakumullah. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Maka itu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Kalau engkau melihat ke bawah, niscaya engkau akan ingat kenikmatan Allah atas kalian. Saya ini sudah banyak diberi nikmat. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau kita melihat orang yang cacat, melihat orang yang begini dan begitu, yang na'udzubillah memiliki musibah atau sesuatu, kekurangan-kekurangan, apa diajarkan untuk mengucapkan? Alhamdulillah. Alladzi 'afana. Alhamdulillah yang telah memaafkan kita dari apa yang Allah timpakan pada orang itu. Wa faddalani 'ala katsirin. Kami diutamakan oleh Allah di atas kebanyakan manusia. Wa faddala tafdila. Kita diutamakan oleh Allah sekian banyak. Melihat orang yang cacat, alhamdulillah, kita diberi kesempurnaan oleh Allah. Melihat orang yang buta, alhamdulillah, kita diberi pandangan oleh Allah. Ketika ada seorang yang mengeluh kepada gurunya, kepada syekhnya, atas kekurangan-kekurangan dunia, diingatkan dengan pertanyaan. Gimana pendapatmu kalau pandanganmu saya ganti dengan sekian juta? Oh, enggak ridho. Kalau sekian juta, enggak ridho. Sekian miliar, enggak ridho. Kalau sekian triliun, bagaimana kalau tanganmu diganti dengan harta dunia? Enggak. Kalau sekian tetap enggak mau. Berarti nilai tanganmu itu mahal sekali. Nilai matamu mahal sekali. Berarti di tubuhmu ada sekian triliun yang nempel pada tubuhmu. Mungkin di atasnya. Karena enggak bisa dibeli pandangan itu. Enggak bisa dibeli. Orang yang cacat enggak bisa kemudian beli tangan di pasar, pasang. Enggak bisa. Itu kenikmatan yang kamu kadang enggak hitung. Kenikmatan yang kadang enggak ikut terhitung. Saya cuma sekian, harta saya cuma sekian, rumah saya kecil. Loh, apa yang nempel pada badanmu bukan kenikmatan itu. Itu nilainya mengalahkan seluruh apa yang kamu miliki tadi, bahkan lebih. Diriwayatkan dalam lafaz Bukhari, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila 'alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Kalau seseorang di antara kalian melihat orang yang diberi oleh Allah keutamaan dengan harta, diberi keutamaan dengan penciptaan yang sempurna. Kamu misalnya kurang ini, kurang itu penciptaannya. Ada cacat sedikit, ada kekurangan sedikit. Maka kata Nabi, falyandur, hendaklah dia melihat ila man huwa asfala minhu. Hendaklah melihat orang yang di bawahnya. Qanibdin a'azakumullah. Kalau tujuan hidupnya hanya dunia, yang dipikirkan keuntungan dunia, kontang-pantingnya semua untuk dunia, peras keringat banting tulang untuk dunia, melupakan akhirat, maka orang ini berarti budaknya dunia. Dan budak dunia disebutkan oleh Nabi SAW akan sengsara. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul qatifah. In u'tiya radiya, wa in lam yu'ta lam yarda. Sungguh celaka budak-budak dinar, sungguh celaka budak-budak dirham, budak-budak permadani, budak-budak hamparan, budak-budak selimut. Kalau dikasih ridho, kalau enggak dikasih marah. Alhamdulillah, betapa hinanya orang yang seperti ini. Betapa rendahnya. Maka hati-hati dari fitnah dunia. Karena Nabi mendoakannya dengan doa yang jelek. Ta'isa abdud dinar. Doa jelek dari Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari. Celaka. Sengsara. Abdud dinar wa abdud dirham. Budak-budak harta. Budak-budak dinar, budak-budak dirham. yang kehidupannya untuk dunia, amalannya untuk dunia, ibadahnya untuk dunia, semua yang dia kerjakan untuk dunia. Kalau diumumkan bahwa di masjid akan ada pembagian harta, niscaya mereka berduyun-duyun datang sekian banyaknya. Berdesak-desakan sampai memakan korban. Tetapi kalau diumumkan di masjid dibagi-bagi ilmu, yang datang cuma sedikit. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Bagaimana diriwayatkan, kalau ada pengumuman atau ada pembagian mirma matain, daging, paha, untuk setiap orang di masjid, niscaya kalian akan berdesak-desakan, akan segera mendatangi masjid. Tetapi ketika dipanggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, diajak kepada falah, berapa muslimin yang datang? Qadimna 'azakumullah illa man rahima rabbuh. Sedikit sekali. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, laqad ra'aitu 70 min ahli as-saffah, aku melihat 70 orang dari orang-orang ahli suffah yang tinggal di sebelah masjid, ma minhum rajulun alaihi rida, tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki rida, pakaian atas, pakaian luar. Imma izarun wa imma kisa. Hanya sarung yang mereka selempangkan atau kain yang mereka sarungkan di pundaknya. Seperti pakaian ihram. Faminhum ma yablugh nisfa saqaini. Bahkan sebagian mereka kainnya terlalu pendek. Hampir-hampir enggak mencapai pertengahan betisnya. Berarti di bawah lutut sedikit saja. Karena pendeknya. Karena enggak punya kain yang lebih banyak dari itu. Wa yajma'uhu bi yadihi karahiyata an tara auratuhu. Sebagian mereka karena terlalu pendeknya di bawah lutut sedikit saja, khawatir kalau duduk, kalau ini terlihat auratnya, maka selalu dipegangin dengan tangannya sama dia. Dan ini riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan itu kehidupan para sahabat, tidak memikirkan bagaimana dirinya untuk dunianya, tapi dipikirkan bagaimana akhiratnya. Setiap Rasulullah SAW keluar dari rumahnya diikuti oleh mereka. Ditunggu mana ilmu yang akan diajarkan, apa hadis yang akan dibimbingkan, apa sunnah yang akan didapat hari itu. Ini khonimin a'azakumullah ahlu suffah. 70 orang. Tidak harus berpakaian seperti itu. Tidak harus memakai pakaian suf, pakaian yang paling jelek, pakaian kasar. Tidak. Mereka tidak punya. Mereka kalau dikasih, diterima. Bukan seperti mereka-mereka yang na'udzubillah memiliki pemahaman yang aneh nyeleneh. Dia punya pakaian, punya harta, enggak mau dipakai. Pakai pakaian comang-camping, katanya tawadhu. Katanya zuhud. Zuhud itu karena dia mementingkan akhirat, maka dia mendapatkan dunia sekedarnya. Apa yang dia dapat, dia pakai. Sehingga kalau dapat yang baik, mereka akan pakai ke masjid. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian kalian yang bagus ketika kalian ke masjid. Tapi mereka, sufi-sufi itu, memahami dengan salah. Tetapi ini gambaran agar kita melihat siapa yang di bawah kita. Para sahabat dalam masalah dunia jauh di bawah kita. Siapa di antara kita yang paling miskin bandingkan dengan ahlu suffah? Yang tidak memiliki pakaian kecuali ima pakaian atas dan pakaian bawah. Oh, ima bawah saja bahkan, yang disarungkan saja. Tidak ada pakaian atasnya. Terbuka. pundaknya. Dan ada yang memiliki tetapi pendek. Sehingga hanya melebihi lutut saja. Enggak sampai ke setengah betis. Sehingga kalau duduk atau kalau dia tutup tangan. Dengan tangannya dipegang pakaiannya. Khawatir terbuka auratnya. Kau muslimin yang saya hormati. Berarti antum fi ni'mah azimah dalam masalah dunia. Kalian sudah mendapatkan kenikmatan besar dalam masalah dunia. Uskurullah. Bersyukurlah pada Allah. Kita sudah mendapatkan yang lebih daripada ahlus sufah. Kita sudah mendapatkan yang lebih daripada para sahabat. Kita sudah mendapatkan yang lebih daripada mereka, para salihin. Kalau saja yang namanya dunia itu Allah berikan pada orang-orang soleh saja, para sahabat lebih berhak. Alhamdulillah. Kalau kamu berpikir bahwa yang diberi kenikmatan dunia, yang diberi kekayaan harta adalah orang yang disayang oleh Allah, maka sungguh demi Allah, yang lebih pantas untuk mendapatkan kasih sayang Allah adalah mereka, para sahabat dan Rasulullah SAW. Mereka ahak wa ahak. Mereka lebih pantas, mereka lebih soleh, mereka lebih disayang oleh Allah. Maka teori tadi berarti salah. Kalau diberi harta, berarti disayang. Kalau enggak diberi harta dunia, berarti Allah tidak sayang sama kita. Itu salah, pemikiran yang salah. Bahkan Allah tegur dalam Al-Quran, orang-orang yang kalau diberi nikmat, na'amahu, Allah Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Tetapi kalau Allah kurangi rezekinya, Allah jadikan dia susah. Qala Rabbi ahanan. Berkata Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Kenapa ukurannya dunia? Kenapa? Mengapa mengukurnya dengan dunia? Kalau engkau diberi kecukupan, diberi harta, diberi rezeki, mengatakan Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Kalau engkau mendapatkan sebaliknya, kesengsaraan, kekurangan, atau bangkrut, atau mendapatkan musibah, hilang harta, hilang rumahnya, kemudian mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Kok ukurannya dunia? Allah persiapkan akhirat untuk para salihin. Dan Allah ancam dengan azab untuk para talihin. Hadirin azakumullah. Jangan mengukur dengan dunia. Adapun dunia, la yusawi janaha ba'udah. Tidak mengimbangi sayap nyamuk sedikit pun nilainya. Bahkan tidak lebih dari bangkai anak kambing yang cacat tadi itu. Apa hadis atau lafadznya yang menyatakan bahwa dunia tidak mengimbangi sayap nyamuk? Laukanati dunya tusawi janaha ba'udah. Kalau saja dunia ini ada nilainya sesayap nyamuk saja, maka enggak akan diberikan pada orang kafir syurbatama, enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Kalau ada nilainya, enggak akan diberikan pada orang kafir. Untuk mukmin saja. Tapi karena enggak ada nilainya, dikasih semua. Mukmin dikasih, kafir juga dikasih. Soleh dikasih, orang yang toleh juga dikasih. Ahli sunnah dikasih, ahlul bid'ah juga dikasih. Semua manusia Allah kasih. Kalau saja dunia tusawi janaha ba'udah, kalau saja dunia ada nilainya sesayap nyamuk saja, enggak akan dikasihkan orang kafir. Walau syurbatama, walaupun seteguk air. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Jangan mengukur cinta Allah, kasih sayang Allah dengan dunia. Ukurlah dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Kalau Allah menghendaki hambanya dengan kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Kalau Allah menghendaki dia dengan kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Dan siapa yang mencari akhirat, Allah akan berikan dunianya. Allah akan cukupi dunianya. Barang siapa yang mencari dunia, Allah tidak peduli akan di mana dia binasa. Kaum muslimin yang saya hormati. Kembali pada hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan tentang dunia, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Rawahu Muslim, sahih. Kenapa sijnul mukmin? Karena di dunia Allah berikan pada mereka berbagai macam aturan-aturan. Maka mereka tidak bebas. Tapi mereka terikat dengan yang namanya syariat. Ini haram, tidak boleh. Ini perkara yang haram, tidak boleh. Ini wajib, ini harus. Diatur oleh Allah Ta'ala. Orang kafir merasa bebas sebebas-bebasnya. Mau berbuat apapun hak asasi manusia. Siapa yang mau ngelarang? Saya mau kafir sekafir-kafirnya. Saya mau ateis. Saya mau jadi komunis. Mau apa? Apa hak kalian? Saya bebas. Mau berbuat apapun, mau berpikir apapun, mau menentukan apapun. Saya mau homo, saya mau lesbi, saya mau ini, semua itu. Urusan saya. Ini hak asasi manusia. Astagfirullah. Bebas. Tidak ada aturan apapun. Maka mereka membanggakan LGBT-nya dengan terang-terangan di hadapan umum. Bahkan menuntut penguasa dan pemerintah untuk mensahkan perkawinan sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan membolehkan dan meminta untuk dilegalkan laki-laki yang kemudian menjadi perempuan. Transgender. Bebas. Siapa yang larang? Kata orang kafir. Tidak ada aturan. Tidak ada yang larang. Manusia bebas berbuat apapun selama enggak mengganggu orang lain, katanya. Masya Allah. Bebas sebebas-bebasnya. Tapi nanti lihat akibatnya. Allah timpakan azab imma di dunia wa imma di akhirat wa imma dua-duanya. Dunia wal akhirat. Kaum muslimin yang saya hormati. Ada seorang miskin kafir zayyat, tukang minyak kotor pakaiannya. Tiba-tiba bertemu dengan Abdullah bin Mubarak. Yang bersih, wangi, pakaiannya bagus di atas kendaraan yang mewah. Di stop sama dia. Bukankah Nabi kalian berkata bahwa dunia itu sijnul mukmin dan jannatul kafir? Iya. Mengapa sekarang aku sengsara seperti ini padahal aku kafir, sedangkan engkau muslim, mukmin, kenapa kau begitu nikmatnya? Kata Ibn Mubarak rahimahullah. Aku yang seperti ini keadaannya dibandingkan dengan apa yang aku harapkan dalam jannah, ini penjara dunia ini. Karena mengharapkan jannah. Kalau dibandingkan kehidupanku ini dengan kehidupan di surga, kehidupan ini adalah sijen, penjara. Tapi engkau, apa yang engkau rasakan sekarang ini surga jika dibandingkan nanti ketika engkau masuk neraka jahanam. Kalau dibandingkan dengan neraka jahanam, kamu akan berharap pengen kembali kayak dulu jadi tukang minyak. Kamu akan membayangkan ingin kembali seperti dulu, kamu bisa makan walaupun makan sedikit, lapar segala macam di dunia. Yang seperti ini sengsaranya, kamu akan harapkan nanti ketika kamu dalam neraka jahanam. Ini secara makna dari beliau rahimahullah. Qul hadzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Qala, dikatakan dalam riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, pada beliau, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tiba-tiba Nabi SAW memegang kedua pundakku dan berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan safar. Kemudian berkata, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Berkata Abdullah bin Umar, kemudian Nabi menyatakan, entah di satu hadis ini atau pada kesempatan lain, pernah berkata, kalau engkau di sore hari, jangan tunggu sampai subuh, sampai pagi. Dan kalau engkau di pagi hari, jangan tunggu sampai sore. Khudh min sihhatika limaradik. Ambillah masa sehatmu untuk nanti di masa sakitmu. Dan ambillah kesempatan di masa hidupmu untuk nanti di masa matimu. Rahul Bukhari. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan pelajaran-pelajaran yang sangat penting dari Rasulullah SAW untuk kita melalui Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti musafir, gharib, orang asing di negeri orang. Bagaimana keadaan orang asing, musafir di negeri orang? Apa harapan paling tinggi? Pulang. Harapan yang paling tinggi adalah kembali ke tempat asalnya. Maka jangan kemudian engkau lalai bahwa engkau bukan di sini negerimu. Engkau ini bukan penduduk sini dan engkau bukan orang sini. Engkau itu orang asing. Penduduk negeri lain. Bukan penduduk sini, engkau penduduk negeri lain. Engkau ini sedang safar dan akan pulang. Apa yang dipikirkan oleh orang yang akan pulang? Persiapkan bekalnya untuk di negeri yang hakiki. Qul inna a'udzu billahi. Kalian itu sesungguhnya penduduk surga. Tapi sedang jalan-jalan di dunia. Ada yang mau kembali, ada yang tidak mau kembali. Marayukum, bagaimana pendapat kalian yang tidak mau kembali? Sadar atau tidak sadar dia? Pulang ke negerinya yang Masya Allah, jannah, tidak mau. Senang di dunia. Khamilina azakumullah. Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah. Dan Hawa. Dan Allah SWT berikan jannah, surga. Sampai terjadilah apa yang terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan godaan syaitan. Dengan fitnah dari iblis. Adam alaihi salam makan buah khuldi. Buah yang dilarang. Yang terlarang. Maka kemudian Allah katakan, ihbita, turunlah ke dunia. Maka turun ke dunia. Bagaimana nanti? Apakah balik lagi ke jannah? Tergantung. Apakah kalian beramal dengan amalan saleh, beriman kepada Allah, maka akan kembali ke dalam jannah. Kalau yang enggak, berarti enggak mau kembali. Kullun nasi yadkhulunal jannah illa man aba. Semua manusia akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Kullun nasi yadkhulunal jannah. Semua manusia akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ditanya, ya Rasulullah, faman ya'aba? Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Man ata'ani dakhala al-jannah. Wa man 'asani faqad aba. Siapa yang ikut aku, dia masuk surga. Dan siapa yang tidak ikut aku, berarti tidak mau. Gambaran yang digambarkan oleh Nabi SAW dengan kalimat aba, menolak, menunjukkan betapa bodohnya orang tadi. Sehingga para sahabat pun terkejut. Waman ya abah. Siapa yang menolak? Orang hidup di dunia ini sedang menuju ke akhirat. Semua kalian, semua manusia sedang menuju ke akhirat. Ada yang masih punya kesempatan 20 tahun lagi. Ada yang punya kesempatan 10 tahun lagi. Ada yang punya kesempatan hanya beberapa tahun saja. Ada yang punya kesempatan mungkin beberapa minggu saja atau beberapa bulan saja. Setelah itu mati. Dan kematian adalah pintu menuju akhirat. Berarti sekarang sedang berjalan. Semua kalian. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musafir. Gharib. Seorang yang dalam perjalanan Ibnu Sabil. Maka jangan lupa tempat yang hakiki yaitu akhirat. Kalau engkau persiapkan engkau dapat jannah. Kalau enggak dipersiapkan engkau dapat neraka. Dapat neraka. Maka kalau engkau sudah dapat waktu pagi, jangan tunggu sampai sore. Sekarang kerjakan. Jangan mengatakan nanti. Kalau engkau di sore hari, jangan tunggu pagi. Kalau engkau di pagi hari, jangan tunggu sore. Artinya belum tentu engkau mendapatkan kesempatan lain. Kalau engkau punya kesempatan di pagi hari untuk beramal, untuk beribadah, untuk bersedekah, untuk bertaubat, untuk segera kembali pada Allah, segera lakukan. Jangan tunggu sore. Dan kalau di sore hari, jangan tunggu pagi. Dan ambillah kesempatan di masa sehatmu untuk sakitmu. Sehat itu engkau bisa beramal sekian banyak. Sedangkan sakit beda. Bangun dari tempat tidur saja tidak bisa. Dan subhanallah, kesehatan itu adalah kenikmatan yang sering terlupakan. Kesehatan adalah kenikmatan yang sering terlupakan. Dan kapan ingatnya? Ketika sakit. Ketika sakit baru ingat. Padahal kemarin itu saya bisa harusnya. Padahal kemarin waktu sehat saya bisa melakukannya. Kemarin selalu membayangkan waktu itu, waktu sehat itu, waktu sehat itu. Sudah kelewat. Sekarang kok sudah sakit. Apalagi yang sakit permanen. Alias tua. Gak akan bisa muda lagi. Sakit permanen. Engkau sekarang sudah tua. Tubuh ilallah. Bertobat pada Allah Ta'ala. Segera beramal saleh. Dan jangan nunggu. Kalau muda lagi. Gak akan bisa muda. Kamu sudah tua sekarang. Matamu sudah tidak seperti dulu. Harus disambung dengan kacamata yang tebal. Kakimu tidak seperti dulu, harus disanggah dengan tongkat. Telingamu tidak seperti dulu, harus 2-3 kali mendengar baru paham. Lebih susah. Dulu, ketika muda, kemana? Dulu ketika engkau sehat, kuat, kemana? La talabul ilm, enggak cari ilmu, enggak cari hadis, enggak bertanya tentang tafsir. Enggak duduk di depan para ulama, enggak ngaji. Ketika tua, mau ngaji. Enggak ada yang nganter, kek. Tolong nganter saya. Tuh, enggak ada yang nganter. Saya sibuk, kata anak cucunya. Saya mau ke sana, saya mau ke sini. Enggak ada yang mau nganter. Jalan sendiri dengan tongkatnya bersusah payah. Berhasil duduk di masjid. Enggak ngerti. Nah, apa katanya? Apa katanya? Malah mengganggu yang sebelah-sebelahnya. Aduh, ini orang. Pada pindah menjauh. Ya. Merasa terganggu dengan kakek ini yang selalu tanya, apa katanya? Apa katanya? Qulibna hazakumullah. Dulu waktu muda kemana kamu? Aina ant? Ini qulibna hazakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Khudh min sihhatika limaradhik. Ambil masa sehatmu. Untuk nanti ketika sakit kamu sudah Masya Allah. Sudah mendapatkan sekian bekal. Sudah mendapatkan sekian ilmu. Sudah mendapatkan sekian banyak amal saleh dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Dan ambil kesempatan hidupmu untuk ketika matimu. Ini ambil bekal yang banyak. Zadul ma'ad. Bekal untuk kembali nanti di hadapan Allah Ta'ala. Kalau sudah mati, kamu gak bisa lagi berbuat apapun. Bertaubat sudah gak ada kesempatan. Ditutup pintu taubat ketika ghar-ghara. Ditutup pintu taubat ketika kematian sudah dikerongkongan. Maka walaupun dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun seperti Fir'aun, gak diterima. Al-an wa qad asaita qablu. Sekarang kamu baru mau taubat. Dulu engkau menentang. Ketika sudah tenggelam di lautan, sudah ghar-ghara. Gak diterima. Abi farji'ni na'mal salihan inna muqinun rabku, kembalikan aku ke dunia, aku akan beramal saleh, aku sekarang yakin. Terlambat, enggak akan bisa dikembalikan lagi ke dunia. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh, kami sekarang yakin. Terlambat. Ketika hidup, ambil kesempatan-kesempatan ketika hidup untuk beramal saleh, mencari ilmu, mengamalkan, mencari ilmu, mengamalkan, mencari ilmu, mengamalkan, sampai ketika mati kamu sudah membawa bekal. Akan dipanggil dengan panggilan sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah nikmatnya. Itu namanya orang yang berhasil. Wah, dia menjadi orang yang berhasil. Kalau dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada keridhaan, jadi disuruh untuk masuk ke dalam jannah. Fadkhuli jannati, masuklah ke surga. Itu harapan manusia. Harusnya harapan kita, tujuan kita, semua pontang-panting kita, keringat kita, semuanya untuk itu. Untuk mendapatkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu yang diharapkan oleh seorang mukmin. Orang muslim. Bagaimana caranya? Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya billahi ta'ala. Salat taufiqul afiyah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.